sifat apa? Makhluk. Nah, bukankah kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengan siapa? Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat ilmu, manusia juga memiliki ilmu. Namun ilmunya Allah berbeda dengan ilmunya apa? Makhluk. Allah memiliki sifat mendengar, manusia juga memiliki sifat mendengar. Namun sifat mendengarnya Allah tidak sama dengan sifat mendengarnya apa? Makhluk. Dan semua sifat-sifat Allah seperti itu. Taib. Maka ketika kita membaca hadis ini, ini diantara hadis-hadis yang menyebutkan sifat Allah, maka yang ada adalah kita membacanya dan meyakini maknanya. Adapun kaifiyah bagaimananya, ya, tidak boleh. Tidak boleh kita apa namanya bertanya bagaimana sifatnya Allah itu. Karena Allah sudah menjelaskan bagaimana sifatnya Allah, tidak sama dengan siapa? Makhluk. Selesai sudah, titik. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan jangan dibayangkan bagaimana. Tidak boleh yang seperti itu. Yang jelas di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah Subhanahu wa taala meletakkan telapak tangannya di antara dua atau pada katifi, ya, pundakku, fawajattu barda anamilih, dan saya mendapatkan kesejukan jari jemarinya, fi sadri, pada dadaku. Selesai sudah. Wa tajallali kullu syai, maka ketika itu tampaklah di hadapanku segala sesuatu. Yani banyak perkara-perkara gaib yang Allah bukakan dan beritahukan kepadaku. Yang tadinya Rasul tidak tahu, Rasul diberitahu oleh Allah. Termasuk apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat-malaikat Allah. Ya. Sehingga ketika Allah bertanya berikutnya, ya Muhammad, wahai Muhammad, fima yahtasimul mala'ul a'la, tahukah kamu apa yang saat ini sedang diperbincangkan oleh malaikat-malaikatku? Di situ Rasul bisa menjawab. Karena Allah telah memberitahu dan menampakkan kepada beliau. Maka beliau pun menjawab, fil kafarati wad darajat. Mereka sedang membicarakan kafarat, amalan-amalan Bani Adam yang bisa menghapuskan dosa, wad darajat, dan amalan-amalan Bani Adam yang bisa mengangkat derajat, menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Iya. Ini potongan hadis yang ingin saya baca. Kemudian kita akan membaca ucapan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah pada halaman yang ke-16. Bismillah. Beliau akan menjelaskan tentang hadis ini yang menyebutkan tentang sifat Allah. Hadis ini tentang sifat Allah. Di antara sifat Allah disebutkan dalam hadis ini. Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, wa amma wasfun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li rabbihi azza wa jalla bima wasafahu bihi, fakullu ma wasafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rabbahu azza wa jalla bihi fahuwa haqqun wa sidqun. Adapun apa yang disebutkan dalam hadis ini tentang pensifatan Nabi, yakni Nabi menyebutkan sifat Rabb-nya Azza wa Jal, ya, dan juga semua sifat-sifat yang lain yang Rasul sebutkan dalam hadis-hadis yang lain, bukan hanya hadis ini saja. Fakullu ma wasofan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban kita adalah satu, fahuwa haqqun wa sidqun. Wajib kita yakini semua yang Rasul katakan adalah hak, benar, wa sidq, jujur. Ya, ini tidak salah. Apapun yang Rasul ucapkan, apapun yang Rasul sabdakan, baik itu tentang sifat-sifat Allah atau yang lain, semua yang beliau ucapkan adalah apa? Sidqun wa haqqun. Benar dan hak. Baik. Semuanya. Jangan beda-bedakan. Baik dalam masalah fikih atau akidah atau muamalah, semuanya yang disebutkan oleh Rasul hak, tidak ada yang salah. Sampai dahulu ada seorang sahabat yang menulis semua ucapan Rasul. Setiap Rasul bicara ditulis, setiap Rasul bicara ditulis, yaitu sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Sahabat ini rajin menulis semua ucapan apa? Rasul. Suatu saat Abdullah bin Amr bin As bertemu dengan seseorang, mengatakan kepada Abdullah bin Amr, "Wahai Abdullah, apakah engkau menulis segala sesuatu dari Rasul? Padahal Rasul terkadang marah. Apakah ketika marah juga ditulis?" Ya. Baik. Mungkin sebagian orang berpikir, ya, kalau kita marah memang tidak terkontrol ucapannya. Ya. Bisa salah, bisa berlebihan, bisa kurang. Yani orang ini berkata kepada Abdullah bin Amr, "Wahai Abdullah, apakah engkau tulis segala ucapan Rasul termasuk ketika beliau sedang marah?" Maka ketika itu Abdullah bin Amr menghentikan menulis. Sempat menghentikan menulis. Sampai didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah ketika itu, "Wahai Abdullah, tulis segala sesuatu yang kamu dengar dari saya. Dalam segala keadaan saya tulis semuanya. Karena demi Allah tidak ada yang keluar dari lisanku kecuali hak." Subhanallah. Pasti yang dikeluarkan oleh Rasul dari lisan Rasul adalah hak, tidak ada yang salah. Selalu terbimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam Al Quranul Karim, "Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah yang Rasulullah ucapkan dari hawa nafsunya, namun yang beliau ucapkan adalah ya, wahyu dari siapa? Allah. Sehingga termasuk yang beliau ucapkan tentang sifat ini wajib kita yakini itu adalah perkara yang hak dan sidq. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yajibul imanu wa tasdiqu bihi. Sehingga wajib bagi kita untuk mengimaninya. Karena itu hak, berarti wajib kita imani. Beliau sedang bicara tentang sifat Allah, wajib kita imani. Sebagaimana kita membaca Al-Quranul Karim, demikian Allah memiliki tangan, memiliki sifat tangan, kita imani. Nah, kita imani demikian. Kama wasofallahu azza wa jalla bihi nafsahu, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat dirinya. Dalam Al-Quranul Karim kita dapatkan sifat-sifat Allah banyak sekali. Nama-nama Allah banyak sekali. Allah sebutkan, kewajiban kita mengimani. Ya. Wabillahi taufik. Dalam ayat kursi, Allah mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai kecuali dia. Al hayyu al qayyum. Dia adalah al hayyu al qayyum. Berarti wajib kita imani Allah namanya Al-Hayyu. Allah adalah namanya apa? Al-Qayyum. Berarti Allah memiliki sifat Al-Hayat, hidup. Yang hidupnya adalah hidup yang maha sempurna. Ya. Dan seterusnya. Ketika Allah mengatakan tentang penciptaan Adam, Allah menciptakan dengan kedua tangannya, sudah kita imani seperti itu. Sebagaimana Allah mengatakan semua sifat-sifat Allah. Nah, yajibul imanu wa tasdiqu bihi. Kama wasofallahu azza wa jal bihi nafsahu. Kemudian yang ketiga, di samping kita mengimani itu sifat Allah, ma'a nafyit tamsili anhu. Kita harus meninggalkan penyerupaan sifat Allah dengan penyerupaan atau dengan apa? Makhluk. Harus kita tetapkan sifat Allah, namun sifat Allah tidak sama dengan sifat apa? Makhluk. Sudah selesai. Demikianlah ahlu sunnah wal jamaah beriman. Allah memiliki sifat, namun sifat Allah tidak sama dengan sifat apa? Makhluk. Dan kita tidak bisa meliputi, tidak bisa mengetahui hakikat ya, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Taib. Wabilahi taufik. Kaifiyah. Bagaimananya sifatnya Allah, tidak bisa kita mengetahui. Nah. Kemudian. Bagi orang-orang yang iskal, yang merasa ada sesuatu di dalam akalnya, yakni ragu-ragu atau bingung. Ya. Aduh kok seperti ini ya, kok bingung sekali saya. Nah, ya. Ya. Itu sebabnya karena ya, orang memikir-mikirkan bagaimananya, ini menjadikan dia apa? Bingung. Ya. Di sini Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, "Waman askala alaihi fahmu syai' min dzalik," dan barang siapa yang dia muskil di dalam memahami sebagian dari sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis, washtabaha alaih, dan terjadi kesamaran pada dirinya, maka kewajiban dia falyakul kama madahallahu bihi rasikhina fil ilm. Kewajiban dia adalah mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh para ulama, ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh dalam ilmunya. Dan Allah telah mengabarkan mereka dalam Al-Quranul Karim, di mana mereka mengucapkan amanna bih kullum min indi rabbina, saya beriman ya, walaupun tidak faham ya, saya beriman ini semuanya dari sisi Rabb kami, Allah yang mengatakan kami beriman, sudah titik ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ini kewajiban seorang muslim. Dan insyaallah ta'ala ketika seorang menetapkan sifat Allah dan dia meyakini sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk, sudah selesai. Dia beriman. Ya. Aman nabi kullu min indi rabbina. Ya. Wallahi Allah memiliki sifat. Dan manusia atau makhluk juga memiliki sifat. Yang terkadang sifat itu sama namanya. Ilmu, ilmu. Melihat, melihat. Mendengar, mendengar. Ya kan? Sama. Allah melihat, manusia melihat. Allah berilmu, manusia berilmu. Sama dari sisi namanya. Namun hakikatnya berbeda. Jangankan antara Allah dengan makhluk, antara makhluk dengan makhluk saja berbeda. Ya. Seperti misalnya hidung. Ya. Gajah punya sifat hidung, sifat dzat. Anda juga punya apa? Hidung. Sama tidak hidungnya? Nah, tidak. Sama-sama punya apa? Hidung. Saya punya telinga. Ya. Gajah juga punya apa? Telinga. Namun telinga saya, manusia, dan telinga gajah apa? Berbeda. Antara makhluk saja berbeda. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Taib. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pernah suatu saat Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau, di rumah beliau. Kemudian datang seorang wanita yang bernama Haulah. Bernama Haulah. Dia datang kepada Rasul mengadukan problem rumah tangganya. Nah, Haulah ini ya sudah tua dan suaminya Aus ibnu Samit juga sudah tua ya. Atau nah, namun di masa tuanya ini ya, suaminya menzihar istrinya ya, menzihar. Zihar yakni mengucapkan engkau seperti ibuku atau seperti punggung ibuku. Maksudnya kamu sudah saya anggap seperti ibu saya, yakni saya tidak akan mengumpuli kamu ya. Haram bagi saya. Namun kamu juga tidak saya cerai. Jadi membingungkan. Baik, dicerai tidak, dianggap istri juga apa? Tidak. Dianggap sama dengan apa? Ibunya. Kondisi yang seperti ini luar biasa berat bagi seorang wanita. Ya. Kalau dicerai langsung kan genah, ya kan? Cerai sudah, masa iddah selesai, nikah lagi kan selesai. Ya. Tapi zihar ya, dilakukan oleh orang ini, sahabat ini. Dan ketika itu memang belum ada hukum tentang zihar. Sehingga datanglah Haulah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Rasul. Mengadu. Ya Rasulullah, suami saya seperti ini, seperti ini. Menzihar saya. Padahal kita sudah lama berkeluarga, saya sudah tua, dia sudah tua, kita sudah punya anak. Tapi saya diperlakukan seperti ini. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Mujadalah. Ya. Kisah ini. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menjawab. Belum bisa menjawab karena belum datang wahyu. Hukum itu asalnya dari siapa? Allah. Ya, Rasul tugasnya hanya menyampaikan. Ya. Datang wanita ini mengadukan permasalahannya. Ya. Rasul SAW belum bisa menjawab. Maka pergilah Haulah. Ya, dari sisi Rasul SAW. Dalam keadaan bersedih. Karena belum mendapatkan penyelesaian. Kemudian dia mengadukan kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, mengadukan permasalahannya kepada Allah. Tiba-tiba turun ayat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni ayat-ayat dalam surat Al-Mujadalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, wallahu yasma'u tahawurakuma. Inna Allaha sami'un basir." Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad sami Allah, sungguh Allah telah mendengar qaulallati, ucapan wanita ini Haulah, tujadiluka, ya, yang mengadukan urusannya kepadamu." Namun Rasul tidak bisa menjawab. Belum ada jawaban. "Wa tashtaki ila Allah." Kemudian dia mengadukan urusannya kepada siapa? Allah. "Wallahu yasma'u tahawurakuma." Dan Allah Subhanahu wa taala mendengar pembicaraan kalian berdua. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan sifat mendengar bagi Allah. Sami'a dengan fi'il madhi. Ya. Yasma'u dalam fi'il apa? Mudhari'. Dan as-sami' dalam bentuk isim ini, sifat ini. Ya. Dalam ayat ini Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Sungguh saya di sisi Rasul ketika itu. Dan Haulah berbicara, mengadukan, tapi saya tidak mendengar kecuali hanya sedikit. Ada yang saya dengar, ada yang tidak saya dengar. Padahal dekat dengan siapa? Rasul. Sementara Allah Subhanahu wa taala fawqa sab'i samawat, yang berada di atas 7 lapis langit, mendengar ucapan siapa? Haulah. Dan juga Rasul SAW. Wallahu yasma'u tahawurukuma. Dan Allah mendengar pembicaraan kalian berdua." Coba lihat. Sama-sama sifat as-sama. Mendengar. Namun pendengaran makhluk berbeda dengan pendengaran siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, menetapkan sifat ini sebagaimana Allah tetapkan dalam Al-Quranul Karim. Allah yasma, mendengar. Namun beliau juga meyakini pendengaran makhluk tidak sama dengan pendengaran siapa? Allah. Saya yang ada di samping Rasul, dekat dengan Rasul, dekat dengan wanita ini, yang berada di samping rumahku ini, saya tidak mendengar ucapan-ucapannya kecuali sedikit dan tidak faham seluruh ucapannya. Namun Allah Subhanahu wa taala fawqa sab'i samawat, yang berada di atas 7 lapis langit, yasma, mendengar. Dan memberikan jawaban, memberikan keputusan, solusi terhadap problem yang sedang dihadapi oleh sahabat ini. Taib. Kemudian turunlah ayat-ayat yang berbicara tentang zihar, tentang hukum-hukum yang ada, bagaimana seharusnya seorang laki-laki yang memzihar, sungguh dia telah mengucapkan kalimat yang haram, maka harus mencabutnya, ya, dan dia harus membayar kafarah. Harus membayar apa? Kafaroh, tebusan. Ya. Kemudian kumpul lagi dengan istrinya. Ya. Atau kalau mau cerai, cerai, jelas. Ya. Jangan digantung seperti itu. Naam, wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Nah. Jadi kewajiban kita ketika mendengar tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini itu adalah hak karena dari Rasul. Kemudian kita wajib mengimaninya. Kemudian kita wajib meyakini bahwasanya sifat Allah beda dengan sifat apa? Makhluk. Dan bagi seorang yang tidak memahami, segera serahkan urusannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengatakan seperti apa yang diucapkan oleh ar-rasikhuna fil ilmi, mereka mengatakan amanna bihi kullu min indi rabbina, saya beriman sudah. Allah mengatakan demikian, saya beriman. Rasul mengatakan demikian, saya beriman. Ini semua dari Rabb saya. Kullu min indi rabbina. Ya. Wa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Sebagaimana hal ini juga telah diperintahkan oleh Rasul, ya. Wa kama qala an-nabiy sallallahu fil Qur'an. Taib, tentang Al-Qur'an yakni maksudnya, fil Qur'an, tentang Al-Qur'an. Tentang Al-Qur'an. Terkadang ketika kita membaca ayat Al-Quran, ada yang kita tidak faham karena jahilnya kita. Adapun para ulama mengerti. Rasul berpesan, wama jahiltum minhu fakiluhu ila alimih. Apa yang kalian tidak tahu tentang apa yang kalian baca dari ayat Al-Quran, termasuk tentunya tentang ayat-ayat sifat, hakikat sifat Allah, tidak mungkin kita tahu. Fakiluhu ila alimih, serahkanlah kepada yang berilmu. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaifiyah bagaimananya? Ya. Sifat Allah tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kharrajahu al-Imam Ahmad wan Nasa'i wa ghairuhuma. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad wan Nasa'i dan selain keduanya. Bismillah. Isya jam 7 lebih 12 طيب ولا يتكلف ما لا علم له به فإنه يخشى عليه من ذلك الهلاكة. Dan bagi orang yang tidak tahu, dan memang kita tidak tahu tentang hakikat sifat Allah, jangan memaksakan diri untuk menembus sesuatu yang tidak ada ilmunya, dipaksa. Kalau orang seperti itu berdalam-dalam dalam perkara yang tidak boleh untuk dia berdalam-dalam, fa innahu yukhsha alaihi min dzalikal halakah, sungguh orang ini dikhawatirkan akan terjatuh kepada kebinasaan. Ya. Wabillahi taufik. Nah. Sebagian orang subhanallah terjatuh kepada apa? Ya, kebinasaan. Ketika mendengar sifat Allah, tidak mungkin Allah sifatnya seperti ini. Ya. Karena dia bayangkan sifat Allah seperti sifat apa? Makhluk. Kemudian kalau begitu berarti Allah tidak punya sifat ini. Ya. Ya. Masa Allah punya tangan? Berarti tangan Allah seperti tangan makhluk. Oh berarti Allah tidak punya tangan. Akhirnya dia mengatakan Allah tidak punya apa? Tangan. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, lima khalaq tu biyadai. Aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Allah mengatakan demikian. Ya. Kita mengatakan seperti apa yang Allah katakan, apa salah? Ya. Kita katakan seperti apa yang Rasul katakan, apa salah? Ya. Tidak. Harus kita katakan seperti itu. Kita baca Al-Quran ya seperti itu. Ya. Kita tetapkan sifat itu bagi Allah. Adapun bagaimananya, tidak boleh kita apa namanya, pikirkan bagaimana sih sifatnya Allah, tangannya Allah bagaimana? Haram. Kalau orang berdalam-dalam ke situ, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh kepada apa? Halakah. Kebinasaan. Ya. Di antara kebinasaannya adalah akhirnya dia menafikan sifat apa? Allah. Berarti Allah tidak punya sifat. Seperti orang-orang Jahmiyah. Orang-orang Jahmiyah berkesimpulan Allah tidak punya sifat. Allah tidak berilmu, tidak pula bodoh. Ya. Ya. Allah tidak apa namanya, sudah seperti itu. Dia katakan Allah tidak ini, tidak itu, tidak di atas, tidak pula di bawah. Ya. Wabillahi taufiq. Akhirnya orang ini, ya, menafikan, meniadakan sifat apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sami'a Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yauman man yarwi anin nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an min hadzal hadis, min hadhihi alhadis, min hadhihi alahadis, fantafadha rajulun istinkaran lidzalik. Ada sebuah kejadian, Ibnu Abbas sahabat yang mulia, putra dari pamannya Rasul, ya, dan seorang yang didoakan oleh Rasul, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia alim dalam agama dan faqih dalam ilmu tafsir. Ibnu Abbas suatu saat melihat ada seseorang yang membaca hadis Nabi, meriwayatkan hadis Nabi, tapi hadis itu kebetulan menyebutkan sifatnya Allah. Ya, seperti hadis yang sedang kita baca ini, ya, disebutkan sifat Allah. Fantafadha rajulun istingkaron lidzalik. Tiba-tiba orang yang meriwayatkan hadis ini tampak kaget, tampak wajahnya itu tidak suka dengan hadis ini. Ya. Taib, tampak tidak suka, mengingkari hadis ini. Ya. Taib. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, ma faraku haula yajiduna riqqatan inda muhkamih wa yahlikuna inda mutasyabihihi. Ya. Taib. Yakni Ibnu Abbas mengingkari mereka ini. Ya. Ada apa dengan mereka ini? Nah, ya. Taib. Kenapa mereka takut untuk membaca hadis-hadis yang seperti ini? Seharusnya mudah untuk membacanya. Ya. Kenapa mereka harus mengingkarinya? Padahal seperti itulah Rasul berbicara. Ya. Mereka membacanya, kemudian mereka binasa, ya, pada ayat-ayat atau hadis-hadis yang mutasyabih. Ya. Mereka mengingkarinya. Ya. Kewajiban seorang Muslim adalah mengimani sifat-sifat itu. Ya. Dan meyakini sifat Allah tidak sama dengan sifat apa? Makhluk. Hadis ini kharajahu Abdul Razzaq fi kitabihi an Ma'mar an Ibni Tawus an Abih an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Taib. Kemudian Ibnu Rajab mengatakan, fakullama sami'al mu'minuna syai'an min hadzal kalam qalu hadza ma akhbarana Allah wa rasuluhu wa shadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Baik. Baik, itu salah cetak, ikhwan, ya. Nah. Dilihat dalam surah Ahzab ayat 22. Nah. Seorang mukmin, ya, ketika dia mendengar, ya, ayat-ayat tentang sifat dan semuanya yang mereka katakan adalah hadza ma akhbaronallahu wa rasuluh. Inilah yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan sungguh apa yang Allah ucapkan benar dan Rasul ucapkan juga benar. Dan tidaklah mereka taib apa namanya? Mendengar ayat-ayat Allah dan Rasulnya kecuali bertambah keimanan mereka dan juga ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini masalah yang bisa kita baca pada kesempatan yang berbahagia ini. Nah, terkait dengan sifat Allah yang disebutkan di dalam hadis siapa? Mu'adz bin Jabal. Nah, hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita baca ini, nah, memudahkan kita untuk memahami semua ayat dan semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berbicara tentang sifat, maka kita imani. Rasul berbicara tentang sifat, maka kita imani. Dan demikianlah seharusnya seorang muslim, seorang mukmin. Ya. Wabillahi taufik. Nah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan, taufik kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Naktafi bihadzal qadri wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.